Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tauhid merupakan dakwah pertama kali yang diserukan oleh para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam kepada umatnya. Dan di tengah-tengah perjalanan dakwah pun para nabi dan para rasul tetap mengutamakan tauhid daripada permasalahan yang lainnya. Demikian pula di akhir hayat para nabi dan para rasul termasuk nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam selalu mengingatkan tauhid, yakni sebuah pelajaran, peringatan akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab diibadahi tanpa ada sekutu baginya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada detik-detik sebelum beliau meninggal barakakikum, beliau mengingatkan kaumnya dari bahaya kesyirikan. Beliau menyatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Dalam riwayat lain laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, yakni tempat peribadahan yang membangun masjid di atas kuburan mereka atau memasukkan kuburan mereka ke dalam area masjid yang intinya adalah mengadakan sekutu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, terkait tauhid Inti dari tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kalimat tahlil, kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Barakallahu. Oleh karenanya kalimat la ilaha illallah merupakan salah satu di antara syarat terjaganya harta dan jiwa kehormatan seorang muslim, yakni mereka tidak boleh dibunuh. Nah, adapun syarat yang lainnya barakallahu fikum insyaallah akan dibahas di sini. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab tauhid, wa fi sahih anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dan disebutkan dalam as-sahih yakni sahih Muslim dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ini saja semata-mata mengucapkan, apalagi meyakini, barakallahu fikum, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, dia juga mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, baik itu orang soleh, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Haruma maluhu wa damuhu, maka harta dan darah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia juga mengingkari sesembahan selain Allah, itu haram untuk ditumpahkan. Berarti terjaga. Dalam Islam itu terjaga. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dirampas hartanya. Yakni barakallahu fikum, muni'a akhdu malihi wa qatlihi bina'an ala ma dhahara minhu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari sesembahan selain Allah, maka dilarang untuk diambil hartanya dan dilarang untuk dibunuh, dikarenakan apa yang nampak pada dia, yakni karena mengucapkan la ilaha illallah sebagai muslim. Wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, dan nanti pada hari kiamat hisabnya, ya, itu diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Allahu ta'ala huwallazi yatawalla hisaba man talaffaza bihadhil kalimah fayujazihi ala hasabi niyatihi wa i'tiqadihi. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang akan mengurusi hisab orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan Allah lah yang akan membalas amalan-amalan tersebut sesuai dengan niatnya dan keyakinannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berarti kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka darahnya, hartanya, itu haram untuk ditumpahkan, haram untuk dirampas. Yakni dia harus dibiarkan. Disakiti tidak boleh, apalagi didolimi, dibunuh. Adapun dia terjatuh dalam dosa besar, selain-selain kekufuran, selain kesyirikan, maka itu hisabnya nanti urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang muslim tidak melakukan kesyirikan, namun dia barakallahu fikum terjatuh dalam dosa besar, minum khamr, berzina, dan yang lain-lain. Maka dosa besar yang dia lakukan itu tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Dosa besar selain kekufuran, kesyirikan, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam apabila dia meyakini itu adalah halal. Tapi kalau dia tidak meyakini itu adalah halal, apalagi melakukannya sembunyi-sembunyi, walaupun nantinya diketahui oleh orang, maka dia tidak kafir. Dan ini adalah barakallahu fikum i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan khawarij. Ya, para teroris zaman dahulu sampai sekarang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Bahkan mereka juga barakallahu fikum dengan terang-terangan mengkafirkan penguasa muslim yang sah dengan dalih tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Barakallahu fikum. Padahal itu ada rinciannya. Kalau dia melakukan dosa besar selain kekufuran, kesyirikan, maksiat, tapi dosa besar, barakallahu fikum, namun dia masih muslim, mengucapkan la ilaha illallah, apalagi tidak berbuat kesyirikan, maka dia dibolehkan untuk tetap hidup, dibiarkan. Adapun nanti di akhirat hisabnya itu barakallahu fikum, Allah taala huwallazi yatawalla hisaba man talaffaza bihadhil kalimah fayujazihi ala hasabi niyatihi wa i'tiqadihi. Maka Allah lah yang akan mengurusi hisab dia. Kalau ternyata dia itu tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, tapi membawa dosa besar, maka ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu, kalau Allah ingin mengazab orang tersebut karena dosa-dosanya, dan ini adalah keadilan dari Allah, maka ya diazab dulu. Karena tidak ada kesyirikan dan kekufuran pada dirinya, nanti akan diangkat juga masuk ke dalam surga. Ini kalau dia tidak membawa dosa syirik dan tidak membawa dosa kekufuran selama masih muslim. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni, karena ini hak Allah, wa in syaa'a ghafara lahu. Karena dia tidak membawa dosa syirik, dosa kekufuran, tidak murtad, walaupun membawa dosa besar sepenuh langit dan bumi, kalau Allah ingin mengampuni, ya sudah diampuni tanpa masuk ke neraka. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikatakan oh Allah zalim, si A masuk ke neraka walaupun tidak ada dosa syirik kekufuran, sementara si B langsung diampuni. Itu hak Allah. Sebagaimana kita punya mainan. Bukan mainan Anda, ini mainan saya. Mau saya taruh sini, mau saya simpan, mau saya kasihkan orang, orang lain tidak boleh protes. Karena ini milik saya. Sementara kita ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat besok bukan Allah yang ditanya, tapi kita semua yang ditanya. Allah la yus'al, tidak ditanya. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan aku miskin tatkala di dunia sehingga saya murtad? Mengapa tidak kaya saja biar saya tidak murtad? Tidak ditanya. Tapi kita yang akan ditanya. Barakatuhum. Dan barakatuhum, takdir Allah juga, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, semuanya itu adalah penuh keadilan dan hikmah. Kemudian ikhwani wa fatihillah rahimahumullah, wa syarhu hadhi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Dan keterangan terjemah ini, yakni keterangan dari hadis ini, akan dijelaskan pada bab-bab yang datang setelahnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Kemudian makna secara global hadis tersebut, al-makna al-ijmali lil hadis. Makna secara global pada hadis tersebut, yubayyinu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadzal hadis annahu la yahrumu qatlul insan wa akhdhu malihi illa bi majmu'i amrayn. Bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam beliau menjelaskan pada hadis ini bahwasanya tidak diharamkan membunuh seorang insan, yakni boleh membunuh seorang insan, wa akhdhu malihi, dan boleh mengambil, merampas harta seorang insan, illa kecuali bimajmu'i amroin, apabila terkumpul pada seorang insan tersebut dua perkara. Maka kalau ada dua perkara pada seorang insan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya atau dirampas. Kalau ternyata tidak terkumpul pada dirinya, maka boleh dibunuh dan hartanya halal. Namun ingat, ini ada rinciannya nanti. Jangan sampai setelah taklim dari sini langsung barakofikum, wah dirampasi semua. Ya, orang-orang yang warga negara hewan naga. Ya, barakofikum. Al-awwal yang pertama. Perkara yang pertama, yang apabila pada orang tersebut ada padanya perkara ini, syarat ini, dia tidak boleh dibunuh dan tidak halal dirampas hartanya. Qaulu la ilaha illallah adalah ucapan la ilaha illallah. Semata-mata ada orang mengucapkan la ilaha illallah, namun kita tidak tahu hatinya itu ikhlas atau tidak. Awalnya dia kafir, Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto dan lain-lain, mengucapkan la ilaha illallah. Maka barakallahu'alaikum, pada perkara ini kita hukumi secara zahir dia sebagai muslim. Di antara dalilnya adalah teguran Nabi alaihi salatu wasalam kepada Usamah bin Zaid ketika perang. Ketika berperang barakallahu fikum, di saat kaum muslimin sudah saling beradu kekuatan dengan pasukan kaum musyrikin, tiba-tiba Usamah bin Zaid barakallahu fikum, beliau radhiyallahu taala anhu melihat seseorang yang sedang membunuh sahabat yang lain. Akhirnya dikejar orang tersebut oleh Usamah bin Zaid. Ketika akan ditebas, dia mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya ditahan. Akhirnya dia lari. Tapi larinya itu menebas lagi pasukan kaum muslimin yang lain. Dikejar lagi oleh Usamah bin Zaid. Mau ditebas, mengucapkan lagi la ilaha illallah. Sampai akhirnya tiga kali masih mengucapkan la ilaha illallah, tapi kok masih membunuh, langsung ditebas lehernya. Kemudian kata Usama bin Zaid, faqadimna ilal Madinah ilal Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kami ketika tiba di Madinah akhirnya menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Usama bin Zaid ini ditegur. Nabi menyatakan aqala barakafikum, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah benar dia telah mengucapkan la ilaha illallah namun kamu membunuhnya? Maka Usamah bin Zaid menyatakan, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, orang tersebut itu membunuh kemudian mengucapkan la ilaha illallah ketika hendak dibunuh ya, kemudian saya biarkan, lalu mau saya bunuh, mengucapkan lagi, terus demikian. Itu karena takut dari pedangku. Maka Nabi tetap menegur Usamah bin Zaid dengan mengatakan, barakafikum, afala syakokta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Tidakkah kamu sebaiknya membelah dadanya saja sampai kamu mengetahui di dadanya itu dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Kata Usama bin Zaid, famazala yuqarriruha. Maka Nabi terus menerus mengucapkan demikian alaiya kepadaku, hatta tamannaitu anni aslama yauma idin, sampai aku berharap, berangan-angan, seandainya aku baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam tidak ditegur seperti itu dengan keras oleh Nabi, karena dianggap oh belum tahu. Tapi karena Usama bin Zaid barakallahu termasuk sahabat yang sudah lama masuk Islam, maka dengan ini ada orang mengucapkan la ilaha illallah, darahnya haram untuk dibunuh, hartanya haram untuk dirampas, berarti terjaga harta dan darahnya. Lalu dia melakukan perzinaan, dia melakukan minum khamr begini dan begitu, ternyata masih muslim, biarkan dulu. Wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, kata Nabi. Adapun nanti hisabnya itu terserah Allah, urusannya dengan Allah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yang tidak diperbolehkan seseorang untuk dibunuh darah, ditumpahkan darahnya dan dirampas hartanya, apabila al-kufru bima yu'badu min dunillah, dia mengingkari sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha wujida hadhanil amrani wajabal kafu anhu zahiran wa tafwidu batinihi ilallahi ta'ala. Maka apabila dua hal tersebut terkumpul pada orang tersebut, dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, mengingkari sesembahan selain Allah, maka kita semua wajib untuk menahan diri, tidak boleh membunuhnya, merampas hartanya, ya, secara zahir demikian. Adapun batinnya, ya, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar ikhlas tidak mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar mengingkari sembahan selain Allah atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau secara zahirnya dia sholat, zakat, puasa, ya, pakai koko, pakai sarung, fa in kana shadiqan fi qalbi jazahu bi jannatin na'im, kalau ternyata dia itu jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah dan jujur mengingkari sesembahan selain Allah dalam hatinya, maka nanti di akhirat dia akan dibalas dengan surga yang penuh kenikmatan. Wa in kana munafiqan azabahul azabal alim. Namun kalau ternyata dia munafik, maka nanti pada hari kiamat dia akan diazab dengan azab yang pedih. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, kita biarkan cara zahirnya. Kalau dia jujur, nanti di akhirat dia mendapatkan surga. Jujur dalam artian dia mempertahankan sampai meninggalnya tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Kalau ternyata dia munafik, dia mengucapkan la ilaha illallah, sholat, zakat, haji, puasa, tapi dia munafik sebenarnya, maka kita tidak boleh membunuhnya karena secara dohir dia muslim. Yang namanya munafik, dohirnya Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Dalam Islam, yang namanya orang munafik itu dibiarkan. Dibiarkan. Tidak dibunuh. Barakahikum. Namun kalau dia nanti ikut bergabung dalam berperang melawan kaum muslimin, baru itu dibunuh. Dalam Islam dibiarkan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam tidak membunuh ya langsung tokoh-tokoh orang-orang munafik di zaman beliau. Karena nanti sebagaimana Nabi nyatakan, dikhawatirkan orang menganggap bahwasanya Nabi telah membunuh sahabatnya. Dalam keadaan ketika itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dibiarkan oleh Nabi. Dia ikut sholat, ya sholat memang. Tapi selalu menggembosi dakwah. Selalu menghujat Nabi dengan ucapan-ucapannya, dengan dakwahnya. Dibiarkan. Tapi nanti di akhirat, azabahul azabal alim. Dia akan diazab dengan azab yang pedih. Wa amma fid dunya, adapun di dunia, fal hukmu fid dohir, maka secara hukumnya, dia dibiarkan. Sebagaimana dohirnya. Jadi barakah fikum. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari sesembahan selain Allah, berarti dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Maka orang ini barakah fikum tidak boleh dibunuh dan tidak halal hartanya untuk dirampas. Ini jelas. Ini perkara yang pertama. Terpenuhi pada seorang dua hal ini. Ya, ini poin pertama penjelasannya. Poin yang kedua, ada orang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi ternyata dia menyembunyikan kekufuran. Yakni dia masih mengakui sesembahan selain Allah itu boleh-boleh saja atau tidak mengingkari. Dia mengatakan, ya memang salah kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah. Tapi saya tidak mengingkari. Maka barakah fikum, atau dia tidak berani menegur ya, dalam hatinya tidak mengingkari, masih toleran seperti orang-orang liberal, maka ini munafik. Berarti kan tidak terkumpul padanya syarat yang kedua. Karena tidak terkumpul pada syarat yang kedua, maka dia dibiarkan. Dibiarkan, dianggap muslim cara dohirnya, tapi munafik cara batinnya. Tapi kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, berarti selain muslim, non muslim. Dan dia tidak mengingkari selain Allah, jelas. Maka dia halal darahnya dan halal hartanya. Tetapi barakah fikum, pada bab ini masuk padanya empat orang kafir. Kafir harbi, zimmi, mu'ahad, musta'min atau musta'man. Yang harbi boleh dibunuh. Tapi yang tiga ini wewenang penguasa, tidak boleh dibunuh. Kafir harbi, mu'ahad, musta'man, kemudian dhimmi, semuanya tidak mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Yang boleh dibunuh halal darahnya hanya satu, kafir harbi. Dan ini pelajaran ini yang tidak dipelajari, tidak didalami oleh kelompok-kelompok khawarij sekarang ini. Akhirnya mereka ngebom sana, ngebom sini. Ada orang berjemur di Bali. Ada orang melakukan kemaksiatan, dibom di sini, sana dibom. Barakallahu. Padahal mereka ini bukan kafir harbi, masih kafir mu'ahad atau musta'min, orang yang mendapatkan perlindungan keamanan dari pemerintah. Lalu bagaimana pemerintah yang sebenarnya menegakkan syariat Islam? Ya mereka menutup semua celah-celah kemaksiatan. Pantai yang ada di seluruh Indonesia tidak boleh dipakai untuk perbuatan yang keji, maka ditutup. Tidak boleh ada turis berjemur di situ. Kalau jemur iwak gres, ya tidak mengapa itu, ya. Maka seperti itu barakallahu fikum. Jadi dengan penjelasan semacam ini menjadi jelas bagi kita mana yang boleh dibunuh dan mana yang tidak boleh dibunuh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. apabila ada orang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah, berarti kan munafik. Kalau dia tidak menampakkan dengan ucapan, tidak mendakwahkan, ya, bahwasanya dia itu tidak mengingkari sesembahan selain Allah, ya sudah kita biarkan. Ya, dia munafik, nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia adalah dai, dia mengaku muslim, tapi dia barakallahu fikum mendakwahkan kesyirikan, kekufuran. Misalkan sampai pada tingkat kekufuran, maka ini kita melaporkan kepada pihak yang berwenang, kepada ulama yang ada di situ atau yang diakui. Kalau di Indonesia ini mungkin MUI, laporkan ke MUI. Wahai Bapak MUI, pimpinan kami di daerah ini, si fulan telah melakukan pelanggaran ini. Ucapannya mengandung kesyirikan ini dalilnya. Maka dipanggil. Ya, misalkan nanti sampaikan kepada menteri agamanya di sidang, yustatabu, diminta untuk bertaubat. Kalau tidak mau berkafiku, maka dibunuh, dan ini wewenang penguasa, bukan kemudian kita, ya. Dan berkafiku, demikian pula sering harus kita ingatkan, tidak setiap orang yang melakukan, mengucapkan kata-kata kufur, bersikap atau melaksanakan, ya, atau mengamalkan amalan-amalan kekufuran langsung dikatakan kafir, tidak mesti. Bisa jadi dia itu melakukan kekufuran pada amalannya, tetapi orangnya belum kafir. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Kalau orang Khawarij, mereka langsung, ya, tidak mau tahu, menganggap siapa saja yang melakukan dosa besar langsung kafir, apalagi kesyirikan kekufuran, langsung kafir. Perlu kita ketahui lagi dan kita ingat kembali bahwasanya ada, apabila ada orang terjatuh dalam kekufuran, ucapannya mengandung kekufuran, kesyirikan, amalannya mengandung amalan kesyirikan, kekufuran, maka dilihat dia itu orang yang berilmu, ngerti agama, atau orang awam. Oh, dia orang awam, berarti ada udzur bagi dia, tidak boleh langsung dikafirkan. Tapi apakah dosa besar bagi dia? Iya, dosa besar, tetap dosa besar. Yang kedua, dia itu atas irodahnya, ikhtiari, kemauan sendiri atau dipaksa. Oh, ternyata dia dipaksa. Orang dianggap dipaksa, dianggap dengan paksaan itu bernilai udzur apabila tidak melakukannya dibunuh. Tapi kalau tidak melakukan, kamu nanti saya pecat dari perusahaan saya potong gajimu kalau tidak ikut ritual ini, ritual itu. Ya, kita keluar saja. Kalau kita melakukan atau dia melakukan, tidak ada udzur bagi dia. Yang namanya dipaksa itu dibunuh. Dan nyata, kamu gak mau ikut hari ini, temanmu kemarin udah mati loh, karena gak mau. Iya, itu saya yang bunuh, benar-benar dia dibunuh, maka ini terpaksa. Tapi kalau kita mempertahankan akidah kita, kemudian kita rela dibunuh, syahid insya Allah. Ini ujian bagi kita. Kalau ternyata dipaksa, maka ini udzur. Dia melakukan kesyirikan, kekufuran, udzur. Yang ketiga, ada syubhat tidak pada dirinya. Kadang dia memahami kitab Al-Quran, hadis, baca dalilnya ini, menafsirkan ini, salah dalam penafsiran, dan akhirnya dia meyakininya, akhirnya terjatuh dalam kesyirikan. Sebagaimana sebagian ulama kita berpendapat boleh bertawassul kepada orang soleh, ada. Maka sebagian ulama yang lain berpendapat ada udzur bagi orang alim tersebut, tapi bagi yang tahu tidak boleh mengikutinya. dan orang alim tersebut tidak dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena masih ada syubhat atau dia salah dalam memahami ayat. Kalau dia tidak salah, saya tahu ini salah, tapi mau apa? Saya masih berpendapat dengan pendapat nenek moyang saya. Saya juga bisa baca kitab. Saya tidak dipaksa. Dan saya tetap akan mendakwahkan kesyirikan ini. Mau apa? Maka secara zahirnya dia kafir. Tetapi apakah boleh kita langsung mengatakan kafir? Tidak. Kita harus menyampaikan kepada ulama. Wahai syekh, wahai imam, ada seorang yang melakukan ini, ternyata seperti ini. Baru para ulama menyatakan, ya dia kafir. Ya sudah kafir. Apakah boleh dibunuh oleh kita? Tidak, ini wewenang pemerintah penguasa. Kalau dia sebagai da'i, jelas-jelas dinyatakan kafir oleh para ulama, dipanggil. Dipanggil, kamu melakukan kekufuran ini, apalagi mengajak orang. Yustatabu, dia diminta untuk bertaubat. Tidak mau, para ulama yang langsung membunuhnya. Barakallahu. Dan pelajaran semacam ini yang tidak dipelajari oleh orang-orang khawarij teroris di zaman sekarang. Barakallahu. Di antara dalilnya ya tadi Usama bin Zaid ditegur. Ya, ditegur padahal hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Munasabatul hadits lil bab. Kesesuaian hadits ini dengan bab ini annahu min a'zami ma yubayyinu makna la ilaha illallah wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Bahwasanya di antara penjelasan dari makna la ilaha illallah yang paling besarnya, yang paling pentingnya dari makna la ilaha illallah adalah seseorang mengingkari seluruh sesembahan yang diibadahi selain Allah. Barakallahu. Ingat, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu bukan hanya dalam bentuk rukuk, sujud, sholat. Namun semua ibadah yang harus diberikan kepada Allah lalu itu dijadikan tandingan, maka orang tersebut terjatuh pada kesyirikan tersebut. Misalkan kecintaan ini merupakan ibadah yang harus diberikan kepada Allah. Ternyata cinta dia ini menandingi kecintaan kepada Allah. Di antara tandanya dia menandingi, barakafikum, dia tidak lagi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, lebih mendahulukan ridho, ya, orang yang dia cintai daripada perintah Allah apabila bertabrakan. Barakafikum. Beda halnya kalau dia masih gelisah, masih terus meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena satu keadaan. Barakallahu. Semisal seorang istri memerintahkan kepada suaminya untuk barakallahu supaya bisa mencapai target penghasilan dalam tiap bulannya dalam keadaan tidak barakallahu memperhatikan halal haramnya. Akhirnya barakafikum dia lebih mencintai istrinya. Ketika ditegur oleh temannya, ini haram, ini riba, dia tidak mau. Terus ketika sudah berhasil pada langkah pertama membuat istri senang, dia pun senang. Terus begitu. Akhirnya dia pun lalai semakin jauh. Ya. Barakafikum semua waktunya dia gunakan untuk mencapai ridho istrinya. Ya, barakallahu. Maka semacam ini ibadah dia berupa kecintaan kepada Allah telah berpaling menjadi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sholat. Jangan dikira saya enggak mungkin melakukan kesyirikan kekufuran. Karena saya sholatnya, rukuk, sujudnya, nyembahnya ya kepada Allah. Saya loh, datang ke kuburan, ke kuburan orang soleh A, B, C, ini bukan minta kepada dia, hanya sebagai wasilah saja. Saya tahu yang menyembah, yang memberikan hanya Allah, yang berhak disembah hanya Allah. Tidak mungkin saya melakukan kesyirikan. Ini subhat. Maka kata para ulama, yang dilihat itu hakikatnya, bukan penamaannya. Mau dikatakan ini sebagai wasilah minta syafaat, atau dikatakan sebagai syirik, sama saja hakikatnya. Kata para ulama, al-ibroh bil haqiqah la bitasmiyah. Yang jadi ibroh pelajaran itu adalah pada hakikatnya, syirikannya, bukan pada penamaan. Oh, ini bukan bir, ini minuman surga, itu tulisannya lu minuman surga. Yang menjadi hakikat adalah, yang menjadi ibroh pelajaran adalah pada hakikatnya, memabukkan, bukan pada namanya. Tayyib. Kemudian yang terakhir, ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna makna la ilaha illallah wal kufra bima yu'badu min dunillah minal asnam wal kubur wa wairiha. Bahwasanya di antara makna la ilaha illallah adalah seseorang mengkufuri sesembahan selain Allah, mengkufuri sesuatu yang diibadahi selain Allah, mengingkari baik itu berupa asnam, berhala-berhala, wal kubur atau kuburan-kuburan, kuburan orang soleh, kuburan hewan, kuburan orang yang tidak jelas, wa ghairiha atau selainnya. Maka barakafikum, di antara makna la ilaha illallah itu adalah mengingkari sesembahan selain Allah. Kalau ada orang beribadah ya kepada Allah, tapi dia tidak mengingkari kalau ada orang menyembah selain Allah, berarti dia telah batal ucapan atau kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Batal. Berarti dia kafir dalam hatinya. Walaupun dia muslim secara zahirnya, nanti pada hari kiamat dia tetap dianggap kafir karena munafik. Karena memang dalam KTP itu tidak ada agama, ya, munafik pun tidak ada, adanya Islam. Barakallahu. Faedah yang kedua, anna mujarrad talaffuz bila ilaha illallah ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimud dama wal mala walau arafa ma'naha wa amila biha. Malam jadid ila dalikal kufra bima yu'badu min dunillah. Faedah yang kedua adalah semata-mata mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak disertai mengingkari sesembahan selain Allah, maka darah dan hartanya halal. Ya, darah dan hartanya halal, walaupun dia itu mengetahui makna la ilaha illallah dan walaupun dia mengamalkannya. Ini pada sisi nilai yang lain. Kalau tadi dijelaskan ada orang mengucapkan la ilaha illallah, sementara kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu bahwasanya pada hatinya itu dia mengingkari atau tidak, maka kita biarkan dia sesuai dengan zahirnya. Tapi dari sisi lain, terkadang ada orang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Berarti hukum asalnya itu halal darahnya. Adapun kapan boleh diambil, ditumpah, dibunuh, itu ketika sudah sampai urusannya kepada penguasa. Ini barakallahu fikum. Malam yadif ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillah, selama ia tidak menyatakan, barakafikum, menyandarkan, mengingkari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annaman ata bit tauhid wal tazama syara'i'ahu zahiran wajabal kafu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Bahwasanya barang siapa yang dia itu berpegangan dengan tauhid dan berpegangan dengan syariat Islam secara zahir, secara zahirnya ini menampakkan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, dan dia berpegangan dengan syariat Islam, sholat, haji, puasa, dan lain-lain, maka wajib seseorang menahan diri, tidak membunuhnya, tidak merampas hartanya, sampai benar-benar jelas apa yang dia lakukan berupa menyelisihi apa yang telah dia ikrarkan. Kalau sudah jelas menyelisihi, maka dinasehati. Tidak mau, dikembalikan kepada yang berwenang, kepada ulama dan kepada penguasa, kafir atau tidaknya. Ini barakahikum. Kalau seperti ini, apakah harus dicek satu persatu? Karena banyak sekali di Indonesia ini yang melakukan ritual-ritual syirikan kekufuran. Maka barakahikum, langkah kita adalah menasehati, mendakwahkan tauhid. Ya, boleh dari hati ke hati, empat mata, boleh secara umum. Adapun kafir mengkafirkan, itu urusan lain. Ya, bukan kapasitas kita. Namun itu adalah wewenang para ulama dan wewenang para penguasa. Kita boleh mengkafirkan secara umum. Orang yang menyembah berhala, melakukan kesyirikan, dia kafir. Secara umum, bukan ta'in. Kafir umum. Nah, pengkafiran secara umum ini boleh dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini pengkafiran secara umum. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik, mereka itu nanti pada hari kiamat kekal di neraka dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Kita boleh mengatakan orang Yahudi kafir, orang Nasrani kafir, orang Buddha, Konghucu, dan yang lain-lain dari non-muslim kafir. Tapi satu persatu orang disebut namanya, Michael kafir, David kafir, ini tidak boleh. Ya, cara takyin satu persatu tidak boleh, tapi cara umum boleh. Oleh karena itu, apabila ada seorang ngaku muslim masih melakukan ritual kesyirikan, maka ya kita hanya mengkafirkan secara umum. Biasanya orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran itu kafir. Tapi langsung menjazm, mentakyin satu persatu, si A kamu melakukan ritual ini ya, kamu kafir. Si B kamu yang kemarin ini ya, kafir. Tidak boleh. Yang ada adalah nasihat. Dan ini bukan kapasitas kita. Barakallahu. Yang keempat, wujubul kafi anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi halil qital hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Wajibnya bagi kita menahan diri dari membunuh orang kafir ketika dia masuk ke dalam Islam walaupun dalam keadaan perang. Sampai benar-benar nampak bagi dia menyelisihi apa yang dia ikrarkan. Ini sebagaimana yang disebutkan tadi, ya. Ketika Usamah bin Zaid ditegur oleh Nabi. Di saat perang, orang tersebut hukum asalnya musyrik. Kemudian ketika hendak dikebas, dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dibiarkan. Baru kalau sudah jelas dia melakukan kesyirikan kekufuran selain membunuh, ya membunuh orang muslim itu tidak kafir. Tidak bisa dikatakan langsung kafir, tapi dosa besar iya. Ingat ya. Ada orang si A muslim, si B muslim, berkelahi sampai bunuh-membunuh. Yang membunuh ini tidak langsung dikatakan kafir, tapi dia dosa besar. Bahkan termasuk dosa besar diantaranya setelah kesyirikan dalam satu riwayat. Barakallahu. Nah, dia boleh dibunuh apabila menyelisih apa yang dia ikrarkan, melakukan kesyirikan, kekufuran. Tapi yang membunuh bukan masing-masing dari kita, tapi penguasa. Yang kelima, annal insan qad yaqul la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'badu min duni. Seorang manusia, seorang insan, terkadang ada yang mengucapkan la ilaha illallah, namun dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Ini banyak. Banyak, barakallahu fikum. Dia muslim, ngakunya. Ya, sholat juga. Tapi dia tidak mengingkari sembahan selain Allah. Ya, kesehariannya masih saja melakukan kesyirikan, kekufuran. Ketika ditegur, barakallahu fikum, oh, ini kan sebagai perantara saja. Ya, saya pakai jimat, ya, meyakini sebagaimana dalam kitab saya, kitab Primbon ini, hari sial A, hari sial B, hari sial C, ini hanya sebagai wasilah saja. Maka barakallahu fikum, ada yang seperti itu. Oleh karena itu wajib bagi kita setelah mengucapkan la ilaha illallah, kita mengingkari sesembahan selain Allah. Yang keenam, annal hukma fid dunya ala dzahir. Menghukumi seseorang tatkala di dunia itu dihukumi secara dohirnya. Ada orang meninggal, ternyata KTP-nya dicek muslim, tapi kita tidak kenal dia benar-benar muslim atau tidak, tapi kok pakaiannya kayaknya meragukan. Maka al-hukmu ala dohirihi, maka kita menghukumi secara dohirnya. Maka kita sholati, sholat jenazah, kita mandikan, sholati, kafani, sholati, kemudian dimakamkan di perkuburan kaum muslimin. Cara dohirnya. Kok ternyata dia munafik? Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fil akhirah fa alan niyat wal maqasid. Adapun di akhirat nanti tergantung niat dan maksud tujuan hidup dia. Yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa dinihi illa bihaqqin. Terjaganya harta seorang muslim, demikian pula darahnya, kecuali dengan hak, kecuali dengan alasan yang lain. Orang dia itu muslim, boleh dibunuh dengan alasan yang lain. Misalkan bughat, dia sebagai pemberontak, masih sholat, masih puasa, tapi dia memerangi kaum muslimin, tiba-tiba menyerang kaum muslimin, Allahu Akbar, nyambil nyerang, dadadadadar. Boleh dibunuh. Dan membunuh dia sampai dia mati, itu hukuman had bagi dia. Hukuman had bagi orang yang memberontak adalah dibunuh. Apakah dia kafir membunuh muslim yang lain? Selama dia muslim tidak kafir, tapi dia terjatuh dalam dosa besar, dan dia sebagai bughat, pemberontak. Di antaranya juga barakallahu fikum, berzina dalam keadaan dia sudah menikah, hukum rajam. Masih muslim. Orang berzina itu tidak kafir selama dia tidak menghalalkan. Tapi hukuman had bagi dia adalah dirajam. Atau barakallahu fikum, dia menzinai mahramnya sendiri, maka itu dibunuh. Atau dia homoseks, ya, LGBT. Hewan saja enggak ada yang homo. Ya, enggak ada yang homo, enggak ada yang lesbi. Masa manusia lebih sesat dari hewan? Maka al-fa'il wal maf'ul bi, kata Nabi, dibunuh. Orang yang melakukan, yang dijadikan target juga dibunuh. Ada orang mencuri lebih dari 4 kali, Mencuri pertama dipotong tangan kirinya, mencuri kedua dipotong kaki kanannya, pergelangan kaki kanan, tangan kanan juga pergelangan. Mencuri lagi yang ketiga kali, lebih dari seperempat dinar ya, minimalnya seperempat dinar, dipotong pergelangan kanannya. Mencuri lagi, masih bisa mencuri ternyata, dipotong pergelangan kaki kirinya, masih bisa merayap seperti ular, mencuri lagi, maka dibunuh. Dan masih banyak lagi barakallahu'alaikum orang yang masih dianggap muslim tapi dia halal darahnya untuk dibunuh sebagai hukuman had. Seperti juga dia membunuh seorang muslim dalam keadaan semua ahli waris dari orang yang dibunuh tersebut sepakat mengatakan adanya qisas, maka dibunuh. Kalau semuanya sepakat kecuali satu tidak sepakat untuk dikisos, maka batal, tidak ada kisos. Maka harus membayar 100 ekor unta atau ditebus seharga itu. Wallah berapa miliar itu? Sekitar 5M kalau tidak salah. Ya, satu nyawa. Ya. Barakallahu'alaikum. Kemudian wa makna qaulil musannif dan makna dari ucapan penulis wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab, bahwasanya penjelasan dari terjemah ini adalah apa yang akan datang pada bab-bab berikutnya. Anna ma ya'ti ba'da hadzal bab minal abwab fihi ma yubayyinu at-tauhid wa taul atau wa yuwaddihu makna la ilaha illallah, bahwasanya bab yang akan datang setelah bab tafsir tauhid la ilaha illallah itu adalah penjelasan dari contoh-contoh tauhid yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Wa bayanu asya'in katsiran minasyirkil asghar wal akbar, dan juga bab-bab yang akan datang setelahnya adalah penjelasan bab yang akan menyinggung terkait syirik kecil dan syirik besar. Wa ma yuwasilu ila dzalik minal ghulu wal bid'ah mimma yajibu tarkuhu min matmuni la ilaha illallah, dan juga menjelaskan perkara-perkara yang bisa menjadi wasilah menuju syirik kecil atau syirik besar atau ghulu melampaui batas atau bid'ah dari perkara yang wajib untuk ditinggalkan dalam rangka untuk berkumpul mengamalkan kandungan la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan untuk kajian kita sore hari ini. Barakafikum, insyaallah pertemuan berikutnya masuk pada bab hukum memakai gelang ya atau semisalnya dengan niat sebagai menolak bala. Bagaimana kalau itu dianggap sebagai zatnya itu sendiri yang bisa menolak bala? Lalu bagaimana kalau dia meyakini Allah lah yang menolak bala, namun benda tersebut hanya sebagai wasilah? Maka akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah, barakatuh.